بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. لا أقسم بيوم القيامة. Aku bersumpah dengan hari kiamat. ولا أقسم بالنفس اللوامة. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Wa khasafa al-qamar. Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kalla la wazar. Tidak, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Tsumma inna 'alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Wa tadharunal akhirah. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Memandang Tuhannya. Wujuhun yawma idzin basirah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Tamunnu an yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Kalla idza balaghatit taraqi. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Waltaffatis saqu bis-saq. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ila rabbika yawma idzinil masaq.